Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita lalui hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farahan bitawbati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatih bi ardi falat fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuh wa syarabuh fa'aisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha waqad aisa min rahilatih. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا فَقَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ أَخْرَجَاهُ بَهْوَ اللَّهُ لَبِّهِ bahagia, lebih senang dengan taubatnya hambanya ketika bertaubat kepadanya dibanding salah satu dari kalian yang awalnya pada ontanya di gurun pasir, kemudian lepas hilang darinya, padahal di situ perbekalan dia semua, makan minumnya. Dia cari ke sana kemari, tidak kedapatan, sehingga dia putus asa, capek, dia datang ke suatu pohon, dia berteduh di bawahnya, dalam keadaan putus asa sudah dari ontanya, tiba-tiba saja onta itu sudah kembali berada di depannya, berdiri. Langsung dia pegang talinya, dan dia katakan karena sangat gembiranya, karena sangat senangnya, ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Rasulullah katakan, salah, karena sangat senangnya. Telah lalu hadis bahwa hadis ini menetapkan sifat farah bagi Allah. Tentunya sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Dan Ahlus Sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari sifat, asma. Telah lalu pula penjelasan bahwa farah, kesenangan di sini tidak bisa ditakwilkan dengan ridho atau makhluk tersendiri yang terpisah dari Allah Rabbul Alamin. Faman yadhkur lana mal farq bainar ridho wal farah. Apa bedanya farah sama ridho? Sudah kita sebutkan pertemuan lalu. Ya Allah, bedanya apa? Fatahallahu alaik. Ridha sebatas tuma'ninatul qalb, istiqrarul qalb, istiqrarun nafs. Sebatas orang itu tumanina, istiqrar, nerima, tenang dengan sesuatu. Tapi farah, ada keridhaan dan lebih. Bukan sekedar tumanina, bukan sekedar istiqrar, tapi ada makna lebih, kegembiraan dan kesenangan yang luar biasa. Makanya tidak bisa ditafsirkan dengan ridho, karena itu taksir, mengurangi makna hak yang ada di dalam farah. Dan bangga atau senangnya Allah terkait taubat hambanya yang kembali dan bertobat kepadanya dari dosa-dosanya. Tersebutkan di dalam hadis sesuatu yang mendukung makna ini, bahwa farah, senang di sini bukan ridho. Apa itu yang tersebut dalam hadis? Terangkan. Fatahallahu alaik. Naam. Bahwa Rasulullah mengatakan lallahu asyaddu farahan. Berarti ada qasam mushtarak. Ada kesenangan. Manusia senang. Kalian. Rasulullah contohkan ketika ontamu hilang. Padahal di situ perbekalanmu, makan minummu semuanya. Hilang, bagaimana susahnya kamu, betapa sedihnya. Cari kesana kemari, gak ada, sampai pesimis sudah. Capek dia, berteduh di pohon, subhanallah kembali, betapa senangnya. Makna senang. Di situ Rasulullah katakan, Allah lebih senang ketika hambanya bertobat kepadanya. Berarti ada sifat senang, walaupun tentunya perbedaan jauh antara senangnya Allah dengan senangnya makhluk. Karena sifat masing-masing punya makna berbeda tergantung dengan mutasif biha. Siapa yang tersifati dengannya. Zatnya berbeda, maka berbeda pula jauh maknanya. Intinya ada kesenangan. Makanya Rasul katakan, af'alu tafdhil asyaddu farahan, lebih senang. Sama-sama senang. Tapi jauh Allah lebih senang. Makanya dipermisalkan dengan orang yang senang mendapati kembali ontanya. Dari situ tidak bisa senang di sini ditakwilkan dengan ridho. Karena benar-benar Rasul yang menyatakan bahwa itu kesenangan bagi Allah. Jauh lebih senang dibanding kesenangan kalian menemukan kembali kendaraannya yang sempat hilang. Hadis pula menjelaskan bahwa kesalahan-kesalahan kufriyah, mukaffirah, yang itu mengkafirkan, artinya lafad itu lafad kufur. Kalimat-kalimat kufur terucap melalui lisan, tanpa kesengajaan dari hati, tanpa kesengajaan terucap dari lisannya. Dia tidak mengarang, mengatur kata-kata untuk dia ucapkan. Apa yang aku ucapkan? Aku mau berkata begini, begini. Ini ada kesengajaan dan diatur, direncanakan. Nah, yang ini enggak. Terucap begitu saja, keceplosan. Enggak niat, enggak sengaja untuk mengatakan itu. Baik itu mengedepankan kata yang seharusnya di belakang, membelakangkan sesuatu yang seharusnya di depan. Al-muhim lafad menjadi lafad kufur karenanya, itu menjadi ma'fu, sesuatu yang terampuni, tidak teranggap dosa dari seorang hamba. firman Allah, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah enggak hukum kalian, tidak anggap sumpah-sumpah, karena ayat terkait sumpah, yang terucap begitu saja di lisan kalian, terutama orang Arab, sering. Sumpah itu di lisannya keluar. La wallahi, demi Allah begini. Enggak, demi Allah ini begitu. Dia tidak sengaja bersumpah, menyebut nama Allah dengan dusta. Makanya kata Allah, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi yang Allah anggap, yang Allah hukum kalian kalau niat dari hati memang. Sengaja, berencana. Nanti aku ditanya ini. Aku bukan yang melakukan. Aku akan sumpah. Berarti kan sudah direncanakan niat. Kamu melakukan. Demi Allah saya enggak melakukan. Ini sudah dengan sengajaan. Bukan keceplosan saja di lisan. Beda. Begitu pula yang Allah katakan, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Sesuatu yang disengaja dari kalbu kalian. Hal muhim dari situ, kalimat-kalimat yang tanpa disengaja seperti ini, ma'fu anhu. Termaafkan hamba darinya. Dan hakadha dari rahmat Allah. Sesuatu yang di luar kendali, di luar kesadaran, di luar kesengajaan seorang hamba, tidak teranggap. Kalau enggak, hancur manusia. Betapa seringnya terucap darinya atau dia lakukan sesuatu yang itu merusak imannya. Padahal sesuatu yang tadi terucap begitu saja, seperti hamba ini, orang sangat senang. Dan itu salah satu beda nyata, beda tajam, senangnya makhluk dengan senangnya khaliq. Senangnya makhluk labil. Terlalu senang, labil manusia. Sudah di luar kesadarannya, enggak tahu apa yang terucap dari mulutnya. Maunya dia berkata, ya Allah atau Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Dia kan mau bersyukur begitu. Ya Allah, engkau Rabbku, aku hambamu, bersyukur onta ini engkau kembalikan. Tapi karena sangat senangnya, euforia, lalai dia. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Manusia. Terlalu senang, labil. Terlalu sedih, labil. Ya. Terlalu sedih juga labil. Jadi stres. Gak karuan sudah apa yang dia ucapkan, gak sadar. Terlalu marah, stres, labil. Karenanya perbuatan dia, seperti tolak misalnya, gak teranggap. Lijaj. Kalau pada tingkatan orang itu di luar kendali. Histeris, marahnya. Wah, na'udzubillah. Mungkin ketika dia sudah calling down, sudah sadar. Lupa tadi berkata apa. Diingatkan, kamu tadi bilang begini. Astaghfirullah, masa? Lupa sudah. Karena dia labil, gak paham. Apa yang terjadi tadi ketika dia marah? Sambil menggos-menggos biasanya. Karena sangat marahnya. Entah kata-kata apa keluar sudah. Makanya ketika seseorang marah, di masa Rasul SAW, di Abu Dawud, Rasulullah katakan kepada para sahabat, aku tahu kalimat kalau saja dia ucapkan hilang marahnya. Kalau saja dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahabat ini begitu mendengar langsung ingin berbuat baik, datangi orang itu yang marah. Dia katakan, kalau saja engkau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang marahmu ini. Orang marah kan kayak orang gila. Melotot matanya, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, menggos-menggos. Nah, dia sampaikan nasihat Rasulullah, kalau saja kamu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa responnya? Yang marah ini malah bilang, atadhunnuni majnunan? Kamu kira saya orang gila apa? Dinasehati kok dikira orang gila? Karena dia labil, sudah gak tahu apa yang terucap, asal ceprot keluar dari mulutnya. Suami istri cekcok. Si istri terus membombardir suaminya dengan cercaan dan mungkin perbuatan. Ini gak kuat si suaminya. Sama-sama ngamuk, syaitan punya andil. Saya cerai kamu. Gini. Begitu nanti sudah selesai, nyesel. Dan diingatkan gak sadar anak. Al-muhim, begitulah manusia. Dhaif. Allah tidak demikian. Senangnya Allah karena kebaikan, karena kemuliaan. Taubat seorang hamba. Diterima oleh Allah, senang ketika kembali kepadanya, seperti dalam hadis yang telah kita sebutkan, awadun al-abdu awadun lidzunub wallahu awadun lilmaghfirah. Si hamba selalu sering kembali kepada dosanya, Allah selalu sering memaafkan, mengampuni. Dan diampuni seorang hamba karenanya. Makanya Allah katakan, ya bena Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, tuma ataitani la tushrik bi syai'an, ataituka laghafartu laka wala ubali. Kalaupun dosamu menumpuk sampai ke puncak langit sana, berapa banyaknya, tapi kamu tidak musyrik kepada Allah, bertobat kepadanya, istighfar, aku ampuni, kata Allah. Dan aku enggak peduli seberapa banyaknya dosamu. Tetap diampuni Allah selama hamba tidak musyrik. Maka hadis dari sisi suluk membimbing kita, memotivasi untuk sering dan selalu bertobat kepada Allah Jalla fi'ula. Setiap kali manusia itu terpreset di dalam dosa, setiap kali dia melakukan kemaksiatan, makanya kata Ibn Mas'ud, al-halak al-halak kullahu fil israr. Kebinasaan segalanya ketika orang itu israr. Israr itu terus pada dosanya, tidak mencabut diri darinya dan tidak ada kesungguh-sungguhan untuk bertobat dan beristighfar. Binasa dia saat itu. Selama dia ada taubat, ada istighfar, maka masih dalam kebaikan. Seorang hamba. Maka Allah katakan dalam riwayat hadis qudsi, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Hambaku masih tahu dia punya Rabb yang mengampuni dosa. Diampuni oleh Allah. Kembali dia melakukan dosa, kembali dia bertobat, kembali Allah katakan, hambaku tahu dia masih punya Rabb yang mengampuni dosa, diampuni oleh Allah, dan begitu seterusnya. Nah, faman yaqra' lana al-hadith Anas ibn Malik, ya Allah. ارفع صوت. فقال اللهم بارك الله فيك. ها يا طلاب العلم اقرأ من يقرأ لنا. مانا سانتري اقرأوا يلا. أين أنتم؟ حديث أنس يلا. فوزان اقرأ. فانفلتت منه. طعامه وشرابه. فاضطجع في ظلها. وقد عيسى من راحلته. إذ هو بها قائمة عنده فقال فأخذ بخطامها أخطأ من شدة الفرح أخرجه أحسنت. ها غيره من يقرأ حديث يرفع يده اقرأ. من يقرأ الحديث اقرأ. ها غيره Pak Kom mana datang. Zubair qra. Man yaqra hadith ya Allah. Mana anak TM? Tangannya diangkat yang TM. Iqra hadith. Barakallahu fiik. Ali guddamu. Ali amamu qra. Min ahadikum kana ala rahilati. Bi ardi falat. Waqad ayisa min rahilati. Allahumma anta abdi. Barakallahu fiik. Ya Allah, ghairuh. Hadits akhar iqra. Saut. Barakallahu fiik. Imran, Iqra. Anta taqra wala min hifd. Hifd. Hafalan. Baca. Hadakal bari. Min hifd. Naam. Nuridul hifd. Amujiono. Iqra. Hah? Separuh bisa dihafal? Ya Allah yang sudah dihafal. Bitaubati abdihi. Min ahadikum. Aisyah min Barakallahu fiik. Ghairu Abu Ammar. Abu Ammar ikra. Saud. Hina yatubu ilaih. Kana ala rahilatih. Rabbuka. Akh. Rajahu. Tulwahid. Ya Allah. Naam. Pak Irwan. Kro. Fan falatat minhu. وعليها طعامه وشرابه ذليها عيسى فبينما هو كذلك qa'imatan fa akhadha bi khitamiha farah rabbuka Allahu alaik. Pak Agus, khitamuhu misk, penutup harus misik. Hina yatubu ilaih. وعليها فأتى شجرة هو كذلك بختامها أخرجه من يقرأ لنا الحديث بغير خطأ ها siapa yang bisa baca tanpa salah lancar ya Allah man yaqra man lahu mana anak TM siapa sudah ini ha ghairu man Raji'u ya ikhwan. Ihfadhu. Berkali-kali kita ingatkan penting, penting ya ikhwan. Hadis-hadis ini mengenalkan kita tentang Allah, Rabb kita. Sifat-sifatnya, nama-namanya, semakin kita kenal, semakin kita menghafalnya, semakin mencintai dan mengimani serta mentaatinya. Ilmu. Sesibuk apapun antum, para sahabat juga sibuk, juga punya pekerjaan, yang ke pasar, yang ini itu. Tapi mereka tidak ingin ketinggalan kebaikan. Tanya apa yang Rasul sampaikan hari ini, apa yang mereka dapati. Nah, maka jangan sampai kesibukan antum, pekerjaan antum menghalangi dan membuat kendala untuk antum bisa menghafal dan murojaah hadis-hadis dan ilmu secara umum. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Shalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin.